بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد قال الإمام المفسر العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قال يقول تعالى وما جعلنا الكبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Melanjutkan pembahasan kita, pembacaan daripada kitab Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, kita masih berada pada surat Al-Baqarah ayat 142 sampai 143. Demikian, karena pada pertemuan yang lalu telah kami sampaikan akhir daripada 142 dan 143 ternyata belum selesai. Nah, itu karena kurang telitinya kami, maka kami pun mohon maaf. Ya. Ternyata ketika kita lihat lagi masih berlanjut. Nah, yang demikian ini karena terkecoh dengan cara pencetak, ya, ketika mencetak seolah-olah dia mengakhiri 143 pada ucapan Syekh Sa'di wa syahadah wal futya wa nahwa dzalik titik, ya. Kemudian disebutkan di sini 143 atau 142 di sini. 143 mungkin. 142 di sini tulisannya. Ala kulli hal, ya. Ini mungkin salah cetak atau ya apa, wallahu alam. Intinya kita belum selesai. Nah. Jadi firman Allah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, ya, litakunu syuhada 'alan nas, ya, wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahidan, ya. Itu tidak berhenti sampai di situ, ada lanjutannya, wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha. Ini yang kami bacakan barusan, ini lanjutannya. Maka dalam ayat yang mulia ini, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan وَمَا جَعَلْنَا الْكِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا, dan kami tidak menjadikan kiblat yang engkau berada padanya. Nah, ini ulama berbeda pendapat, ya, perselisih pendapat makna daripada potongan ini الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا. Ya, kalau dikembalikan kepada bahasa Arab, ini menunjukkan sesuatu yang lalu, ya. Ketika dikaitkan dengan kiblat yang lalu adalah Baitul Maqdis, ya. Jadi ulama berbeda pendapat apakah yang dimaksud allati kunta 'alaiha ini Baitul Maqdis atau Ka'bah Al-Musyarrafah. Ya. Sebagian mereka berpendapat Baitul Maqdis dan sebagian yang lain, ya, menyatakan yang dimaksud di sini adalah Ka'bah. Ya, secara bahasa boleh-boleh saja, walaupun asalnya kunta di sini diperuntukkan untuk yang sudah selesai, ya. Namun pada beberapa ayat real Allah Subhanahu wa taala menjadikan lafaz ini, contoh kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Maknanya kuntum adalah antum. Ya, maknanya adalah antum, tidak harus yang telah lalu, ya, tidak harus yang telah lalu. Ala kulli hal, boleh-boleh saja. Jika yang dimaksud adalah Ka'bah, ya bisa. Ataupun yang dimaksud adalah Baitul Maqdis pun juga boleh, ya. Wa ma ja'alna al-qiblah allati kunta 'alayha, tidaklah kami jadikan kiblat itu yang engkau berada padanya, illa lina'lama man yattabi'ir rasul, kecuali untuk kita tahu siapa yang mengikuti ar-rasul, ya. Siapa yang mengikuti ar-rasul, yaitu nabi kita alaihi salatu wassalam. Ini pun juga terdapat sekian makna, ya. Para ulama berselisih pendapat, berbeda pendapat satu dengan yang lainnya. Sebagian mereka, ya, dinisbatkan kepada Ali radhiyallahu an, yang dimaksud dengan illa lina'lama yaitu linara, untuk kita melihat, ya. Karena al-Arab, ya, bangsa Arab, mereka terkadang menjadikan ru'yah sebagai ilmu dan sebaliknya, ilmu sebagai ru'yah, ya. Jadi kami memandang, ya, sehingga kami pun memandang siapa yang mengikuti Rasul, siapa yang mengikuti Rasul. Sebagian mereka, sebagian ahlul ilm, ya, menyatakan yang dimaksud adalah al-ilm, ilmu, tapi ilmu itu kaitannya dengan pahala dan iqab dan balasan, siapa yang pantas sehingga ditetapkan perintah ini untuk memindahkan kiblat sebagai ujian bagi mereka, siapa yang pantas untuk mendapatkan pahala, yaitu yang mengikuti Rasul, dan siapa yang berhak untuk diiqab ketika mereka berpaling, ketika mereka berpaling dan melawan. Hakadha, ya. Wa illa Allah Subhanahu wa taala indahu ilmu sa'ah, ya. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi, tidak tertutupi apa yang ada di bumi maupun di langit. Allah Subhanahu wa taala, ya, qad ahata bi kulli syai'in 'ilma, ya, semuanya sudah, ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi semuanya, ya. Allah Maha mengetahui. Oleh karenanya di antara namanya adalah al-'alim, yang Maha mengetahui segala-galanya. Tidaklah sesuatu yang terjadi baik di langit maupun di bumi kecuali ilmu Allah sabit. Ilmu Allah telah mendahului kita, ya. Nah, ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga di sana tidak mengaitkan ilmu Allah dengan apa? Thawab dan iqab. Allah tidak mengaitkan ilmunya dengan pahala dan balasan. Wa illa secara umum semuanya telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diciptakan langit dan bumi, 50,000 sana, sebagaimana diberitakan oleh nabi kita alaihi salatu wassalam, ya, 50,000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi Allah sudah mengetahui semuanya, semuanya sudah termaktub fi lauhi al-mahfuz. Awal ma khalaqallah al-qalam, kata Rasulullah, yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pena. Faqala, maka Allah pun berkata, uktub, tulislah wahai pena. Maka pena pun berkata, ma aktub, apa yang harus aku tulis? Uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah, tulislah apa-apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ya, semua telah tercatat di catatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara makna yang lain, ya, sebagian memaknai sehingga kita bisa membedakan, ya, Sehingga kita bisa apa? Bisa membedakan mana yang mengikuti Rasul dan mana yang menyelisihi Rasul. Ya, ini. Ala kulli hal, ya, yang demikian ini datangnya dari Ibnu Abbas, ya, sebagai pembeda mana yang betul-betul yakin betul ini adalah datangnya dari Rasul, datang dari Allah dan Rasulnya, dan mana yang ragu, mana yang hatinya selim, mana yang hatinya sakit, ya, sehingga diketahui. Begitu juga di antara makna yang lain, yaitu maksudnya adalah Nabi SAW yang tahu, yaitu sehingga lina'lam, kami tahu maksudnya adalah Nabi. Lantas mengapa dinisbatkan kepada Allah? Kata para ulama, ikraman lahu wa tafadhulan, karena memuliakan Rasul, menunjukkan fadilahnya hadzan Nabi, sehingga Allah Subhanahu wa taala menisbatkan dirinya, namun yang dimaksud adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha, ya. Al-muhim, illa lina'lama man yattabi'ir rasul mimman yanqalibu ala aqibaih, daripada mereka-mereka yang berbalik, ya, daripada mereka-mereka yang berbalik arah, murtad daripada agamanya. Karena pada saat itu kejadian ketika kiblat ini dipindah, diceritakan insyaallah pada pertemuan yang lalu telah kami sampaikan beberapa riwayat tentang pemindahan kiblat. Sebagian riwayat menyebutkan mereka dalam keadaan rukuk, ya, ketika datang seseorang menyampaikan bahwasanya telah datang wahyu kiblat dipindahkan ke arah Ka'bah, mereka pun dalam keadaan sholat berpindah kiblatnya. Menerima mereka yang menerima, membenci mereka yang membenci, murtad mereka yang murtad. Ahlul iman, ahlul Islam, di antara kewajiban mereka menerima apapun yang menjadi keputusan Allah dan Rasulnya. Idza qadallahu wa rasuluhu amran, jika Allah sudah menetapkan dan Rasulnya sebuah perkara, an yakuna lahum khiyaratun min amrihim, maka tidak ada pilihan lain kecuali apa? Ya, saya yakin, saya beriman. Nah, inilah seorang mukmin yang sejati. Sehingga diketahui siapa yang ikut dengan hadzan nabi dan mereka yang qalibu ala aqibai, mereka yang murtad, mereka yang keluar, karena banyak di antara mereka yang keluar dari Islam. Karena apa? Kebiasaan. Subhanallah. Di sini terdapat, ya, terkadang kebiasaan itu ketika sudah melekat sulit untuk dirubah. Mereka di antaranya yang menolak adalah karena menganggap kita sudah terbiasa sholat menghadap kiblat Baitul Maqdis, kemudian kenapa kok dirubah? Padahal Islam bukan demikian, ya. Islam selalu menekankan untuk berpegang dengan qaul Allah dan qaul Rasul. Adapun kebiasaan dan adat kita ikuti selama tidak bertentangan dengan Islam. Qala wa in kanat lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa in kanat lakabiratun. Wa in kanat lakabiratun, itu adalah perkara yang besar, illa 'alal ladzina hadallahu, kecuali bagi orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan keimanan kalian. Ya, dikatakan potongan ini diturunkan, ya, yaitu Allah tidak menyia-nyiakan keimanan mereka, ini terkait dengan mereka-mereka yang wafat. Mereka-mereka yang wafat sebelum kiblat itu dipindahkan. Ketika kiblat dipindah, ahlul iman bertanya-tanya, bagaimana teman-teman kita? Bagaimana kerabat kita yang dulu mereka bersama kita sholat menghadap Baitul Maqdis, kemudian mereka wafat. Mereka bertanya-tanya. Maka di dalam beberapa kitab sunan diriwayatkan, mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, kaifa ikhwanuna, bagaimana saudara-saudara kami yang mereka telah wafat, wahum yusalluna ila Baitul Maqdis, mereka sholat menghadap ke arah Bait Al-Maqdis. Maka Allah pun turunkan ayat ini, wa makan Allah liyudhi'a imanakum, Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Maka dikatakan di antara makna iman di sini adalah sholat. Ya, tidak ada pertentangan walaupun iman secara umum ataupun sholat. Keimanan secara umum beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, termasuk padanya menerima dan membenarkan apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya. Termasuk di antaranya perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Al-Musharrafah. Ala kulli hal. Qala innallaha binnasi la raufur rahim. Maka sesungguhnya Allah terhadap manusia ini sangat-sangat sayang. Ya, ini menunjukkan bahwasannya apapun ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semua berdasarkan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, kepada ciptaan-ciptaannya. Maka wajib bagi kita untuk membalas kebaikan dengan kebaikan, untuk membalas kasih sayang Allah dengan ketaatan kita, dengan pembenaran kita terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Sa'di rahimahullah yaqulu ta'ala wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha. Qala wa hiya istiqbalu Baitul Maqdis awalan. Kata beliau potongan ini, dan tidaklah kami menjadikan kiblat yang engkau berada padanya, yang dimaksud kata beliau menghadap ke arah Baitul Maqdis. Ini menjelaskan kepada kita bahwasannya penyusun rahimahullah beliau condong kepada pendapat yang condong kepada Baitul Maqdis. Makna daripada potongan ini yaitu Baitul Maqdis. Wa'illa sebagian mereka menganggap Ka'bah. Ya, sebagian mereka menganggap yang dimaksud adalah Ka'bah. Nah, kalau kita kembali kepada nabi-nabi sebelumnya, maka mereka pun menjadikan Ka'bah ini adalah tempat ya untuk kita beribadah dan kiblatnya mereka. Sebagaimana Ibrahim alaihi assalam. Ya. Qala wa illa lina'lama. Ya. Jadi kami tidaklah menjadikan kiblat itu kecuali untuk menguji, gampangannya begitu, sehingga kami tahu. Ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia lina bluwakum, untuk menguji kalian. Ya. Ayyukum ahsanu amalan, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Ya. Inna khalaqnal insan min nutfatin amsyajin nabtalihi, kami ciptakan manusia dari nutfah, ya, dari nutfah, dari mani, laki-laki dan perempuan, nabtalihi, untuk kami uji. Wa ja'alnahu sami'an basira, dan kami jadikan untuknya pendengaran dan penglihatan. Ya, untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya untuk kami uji mereka, apakah betul keimanan mereka, walaupun hakikatnya Allah tahu. Namun untuk membongkar ya hakikat mereka, maka Allah pun perintahkan untuk mengubah arah kiblat. Ya, hakikatnya kehidupan kita di dunia ini adalah ujian, ya, apapun itu. Ya, bukan hanya kejadian ini saja. Terus mengalir waktu ini. Semakin kesini semakin berat, ya. Semakin rusak manusia. Dan dengan demikian semakin berat pula ujian yang di emban, ya. Walaupun hakikatnya yang terberat di antara mereka adalah para anbiya, ya. Namun ketika kaitannya dengan manusia-manusianya, ya, keumuman manusianya, maka semakin kesini, sebagaimana dikatakan Nabi alaihi salatu wassalam, ya, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidak datang satu zaman kecuali setelahnya itu lebih jelek daripada sebelumnya. Nah, ini sudah sebuah kepastian yang harus kita terima dan harus kita sabar menghadapi ujian-ujian tersebut. Kita diuji sebagaimana Allah firmankan, dengan kebaikan dan kejelekan. Ya, dengan kebaikan dan kejelekan. Dengan kebaikan untuk kita tetap senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan berupa harta misalnya. Maka bagaimana takwa Allah Subhanahu wa taala terkait dengan harta? Ada zakat yang harus dikeluarkan. Ada nafkah yang harus kita berikan kepada keluarga, kepada istri, kepada anak-anak, dan mereka-mereka yang kita tanggung. Kebaikan berupa nikmat ilmu misalnya. Ini adalah ujian. Sehingga mereka yang diberikan oleh Allah ilmu yang lebih, maka diantara bagian daripada takwa Allah Subhanahu wa taala tijahadzal ilm, terkait dengan ilmu ini, yaitu dengan mengamalkannya. Dengan apa? Dengan mengamalkan ilmu ini. Kemudian dengan menyampaikannya, dengan berdakwah di jalan Allah. Kemudian dengan apa? Dengan senantiasa bersabar. Ini adalah takwa terkait dengan ilmu. Ketika kebaikan tersebut berupa anak-anak dan keturunan yang baik, maka takwa Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hal ini adalah dengan kita mendidik mereka dengan baik. Kita bertakwa kepada Allah dengan tidak mengikuti kejelekan-kejelekan yang ada pada diri mereka. Karena subhanallah, sebaik-baik anak keturunan, sebagaimana disabdakan Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya aulad itu majbanah, bahwasanya aulad itu mabkhalah, ya, bahwasanya anak-anak itu mahzana, anak-anak itu membuat kedua orang tuanya takut, takut ke medan perang. Ketika sudah diwajibkan untuk berperang, berjihad fisabilillah, gara-gara anak, tuh kesian anak-anak, ya. Gara-gara anak, orang tua jadi bukhl, jadi bakhil, tidak mau mengeluarkan yang memang harus dia keluarkan. Bahkan mencari-cari celah dia untuk apa? Untuk tidak mengeluarkan zakatnya. Subhanallah. Padahal tokonya luar biasa. Omsetnya ratusan juta, bahkan miliar. Cari celah dia. Untuk apa? Untuk mengumpulkan dirham dan denanir. Mengumpulkan harta-harta yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oh, ada khilaf di antara para ulama. Subhanallah. Ada khilaf di antara para ulama terkait dengan zakat tijarah. Walaupun toko saya besar, ya kan pendapat yang rojeh tidak wajib mengeluarkan zakat tijarah. Ya. Ya subhanallah. Bukan karena dasar apa? Bukan karena dasar dia memang betul-betul mengikuti ilmu tersebut. Ya. Namun apa? Dasarnya adalah bukhl. Dan bukhl itu diantara sebabnya adalah al-aulad, anak-anak. Haka intabihu, hati-hati. Begitu juga kata Rasulullah, mahzana. Buat orang tua ini sedih yang berlarut-larut. Memang wajar. Orang tua melihat anaknya kesian, ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika, ya, anaknya wafat, ya, anaknya Rasulullah SAW wafat, meninggal. Kemudian Rasulullah pun menangis meneteskan air mata, ya. Beliau menangis meneteskan air mata Kemudian salah satu dari para sahabat menyatakan, kenapa ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, inilah rahmah, inilah kasih sayang wajar. Orang tua sedih apa yang menimpa anaknya. Namun ketika kesedihan itu akan membuat kedua orang tua semakin jauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang berbahaya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Ya, harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah. Hati-hati, ujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Apakah kita tetap konsekuen di atas takwa Allah atau tidak terkait anak-anak ini? Oleh karenanya Allah juga memperingatkan, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya di antara anak-anak kalian, ya, dan istri-istri kalian itu ada di antara mereka yang menjadi musuh. Maka peringatkan diri kalian dari yang demikian. Hati-hati, ya, hati-hati. Ala kulli hal, ya, ala kulli hal. Maka ini adalah sebuah ujian, illa lina'lama, yaitu sebagai ujian dari Allah kepada manusia sehingga diketahui, ya, siapa yang beriman di antara mereka, siapa yang tidak beriman. Alif lam mim, kata Allah, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, apakah manusia menyangka mereka dibiarkan begitu saja menyatakan kami beriman, kami bertakwa kepada Allah, wa hum la yuftanun, dan mereka tidak diuji? Sekali-kali tidak, ya. Oleh karenanya ujian itu juga disebut fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah maknanya, definisinya secara bahasa adalah seseorang yang mencairkan emas atau perak itu dicairkan, dilelehkan. Itu disebut, dikatakan fatantu zahab au fatantu al-fiddah. Aku sedang mencairkan emas atau perak atau besi atau yang semakna. Sehingga apa? Tujuannya kenapa kok dicairkan? Mana yang memang betul-betul murni emas dipisahkan, ini yang akan dibuat perhiasan. Begitu juga perak, mana yang murni perak siap untuk dibuat perhiasan, dan mana yang debu atau tanah sisa-sisa dan sebagainya. Ya, orang-orang yang ahli permasan insyaallah paham yang seperti ini. Hakadzal fitan, begitulah fitan yang terus akan datang, terus akan menghadiri kita. Ya. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis Hudzaifah bin Yaman, tu'radul fitan 'ala al-qulubi ka'ardil hasiri 'udan 'udan. Fitnah itu akan terus didatangkan, akan terus dipaparkan kepada hati-hati manusia seperti tikar, seperti karpet atau yang semakna. Bagaimana karpet, ya, ketika ada orang atau tikar tempat tidur kita, ketika sudah waktunya kita duduk di situ nempel sudah. Hakadzal fitan, begitu begitulah fitnah, terus menempel sebagaimana tikar, ya, terus dia kembali fitnah. Ketika kita butuh, kita mau tidur, mau duduk misalnya, ketemu lagi dengan karpet, ketemu lagi dengan karpet. Begitulah fitnah akan terus datang, muter seperti itu. Ayyu qalbin ushribaha nuqita fihi nuqtatun sauda. Yang kemudian hati yang mana yang terpengaruh, yang mengambilnya, maka diberikan titik hitam dalam hatinya. Dan sebaliknya, ayyu qalbin anqaraha, hati yang mana yang mengingkarinya, nuqita fihi nuqtatun bayda, diberikan titik putih. Sehingga hati terbagi menjadi dua, hitam dan putih. Hitam kalkuzi mujakhia, murbadan kalkuzi mujakhia. Hitam kelam seperti tungku yang dibalik. Gimana? Biasa di atas kompor bawahnya hitam, kemudian dibalik, ya. La ya'rifu ma'rufan wa la yuru munkaran. Dia tidak tahu mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Hati yang satu abyad mithlu safa, putih seperti batu putih yang jernih, ya. Mithlu safa. Demikian. Nah, ini yang selamat dari fitnah wa hakadha. Ya, terus datang fitnah ini. Sampai hari ini dengan berbagai macam jenisnya, baik itu yang baik, yang manusia condong dan senang padanya seperti harta yang banyak, ataupun yang membuat mereka sedih seperti kehilangan salah satu daripada anggota keluarganya, seperti dia terjatuh atau dia kecelakaan dan lain sebagainya. Ala kulli hal, begitu juga pada saat itu, ya, kaum muslimin yaitu Rasul bersama para sahabat-sahabatnya, mereka diuji, ya, sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai ilman yata'allaqu bi thawabi wal 'iqab. Ini juga menunjukkan kecondongan beliau kepada pendapat yang dimaksud illa lina'lama, ya. Illa lina'lama, kecuali untuk kita tahu, ya, siapa-siapa yang mengikuti Rasul. Kata beliau, ilmu sebagaimana ilmu, namun ilmu itu berhubungan dengannya pahala dan iqab, ya, terkait dengan pahala dan iqab manusia, mana yang pantas untuk diberikan pahala, mana yang pantas untuk di iqab, diberikan balasan. Wa illa fahuwa ta'ala alimun bikullil umuri qabla wujudiha. Wa illa, kata beliau, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap perkara sebelum adanya, sebagaimana telah kami sampaikan tadi. Qala walakin hadzal ilm la yu'alliq 'alaihi thawaban wala 'iqaban. Namun ilmu ini yang disebutkan dalam ayat ini tidak ada kaitannya sama sekali, ya. Ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya. Afwan, ilmu Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mengaitkan ilmunya dengan pahala dan iqab, walaupun Allah tahu. Ya. Subhanallah. Ini menunjukkan kecerdasan beliau Imam Sa'di rahimahullah. Ya. Dan tidak kami dapati ibarat-ibarat seperti ini dalam kitab tafsir yang sudah kami baca tentang ayat ini, ya. Ini menunjukkan kecerdasan beliau, ya. Bahwasanya Allah tidak mengaitkan, ya, Allah tidak mengaitkan ilmunya dengan pahala dan iqab dan balasan. Kenapa? Ya. Maka beliau katakan lidamami adlihi. Ini karena menunjukkan kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sempurnanya keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keadilan Allah. Sehingga Allah menjadikan ilmu tentang balasan dan pahala ini di luar ilmu Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah tahu. Untuk penerapannya nanti, siapa yang berhak diberi pahala, maka Allah letakkan di luar ilmunya. Ya. Ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kami fahami dari apa yang beliau sampaikan. Qala wa iqamatul hujja ala ibadih. Begitu juga di antara sebabnya adalah sebagai penegakan hujjah terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah menegakkan hujjah kepada mereka. Hah. Ini karena ulah kamu sendiri. Akhirnya apa? Kamu diberikan balasan. Ya. Ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Luar biasa. Bal idza wujidat a'maluhum tarattab 'alaiha ats-tsawab wal 'iqab. Namun, ya, jika ada amalan-amalan mereka, maka amalan tersebut konsekuensinya ada pahala daripada amalan-amalan tadi, dan ada pula balasan, ya, ketika baik amalan tersebut mulia, amalan yang dicintai Allah, amalan yang dicontohkan Rasul SAW, maka ya tarattab dia berkonsekuensi apa? Berkonsekuensi pahala al-ajr. Dan sebaliknya ketika syar, ketika itu adalah azam, ketika itu adalah dosa-dosa, maka ya tertab alaih, terkait atau berkonsekuensi dari amalan tersebut apa? Iqab, balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ay, maksudnya ya, syarra'na tilkal kiblah. Nah, itu beliau sekarang menjelaskan seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan demikian tentang ayat ini. Kami mensyariatkan kiblat tersebut lina'lam wa namtahin, sehingga diketahui dan kita pun menguji mereka ya. Man yattabi'ir rasul, siapa-siapa yang memang mereka betul-betul mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yu'minu bihi, dan beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam, fayattabi'uhu ala kulli halin, dan dia mengikuti Nabi SAW di dalam setiap keadaannya. Nah, ini sifat seorang mukmin sejati. Konsekuensi seseorang ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu konsekuensi syahadat kita bahwasanya ini adalah nabi ya, tidak ada nabi yang berhak untuk diikuti kecuali beliau, adalah ta'atuhu fi ma amar, mentaatinya terkait apa yang diperintahkan selamanya ya, sampai menjelang akhir hayat kita. Wa tasdiquhu fi ma akhbar, begitu juga membenarkan apa-apa yang diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau Nabi SAW menceritakan akan ada kejadian ini, kejadian itu, maka wajib bagi kita membenarkannya. Wajtinabuhu ma naha anhu wazajar, dan meninggalkan setiap apa yang dilarang, setiap apa yang diperingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wa alla yu'bad illa bima syara, dan seorang hamba tidak beribadah kecuali dengan syariatnya, syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu konsekuensi daripada syahadat kita. Dalam setiap keadaan wajib bagi kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi, tidak menolak syariat Rasul kecuali mereka hatinya sakit ya. Subhanallah, di zaman sekarang ini banyak mereka-mereka yang menolak syariat-syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari permasalahan yang teringan saja terkait dengan apa yang disabdakan Nabi SAW, waffirul liha, turunkan jenggotmu ya, biarkan jenggotmu. Banyak di antara mereka yang menisbatkan diri bahkan kepada ilmu, yang berusaha untuk mentakwil, oh yang dimaksud, oh yang dimaksud ya. Para aqlaniyun, mereka orang-orang yang menuhankan akal ya, mereka menyatakan, karena di antara beberapa hadis yang sahih disebutkan setelah menyatakan panjangkan jenggotmu, pangkaslah kumismu, khaliful yahud, Rasulullah menyatakan berarti ketika Yahud itu berjenggot, maka kita harus mencukur jenggot. Akal ya. Akal ini namanya ya, menggunakan hawa nafsunya. Hakadha. Hakikatnya akhirnya apa? Menolak syariat lihya. Ini akhirnya endingnya mereka akan meninggalkan bahwasannya lihya, jenggot, bukanlah bagian daripada Islam ya. Sehingga mayoritas Islam ya, terutama di negeri kita ini, diketahui bukan dari jenggotnya. Sedangkan Islam yang ada di zaman Rasulullah SAW, di antara tandanya adalah lihya, jenggot. Sangat berbeda sekali dengan jenggot orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasoro ya. Sangat berbeda. Dan itu diketahui oleh kaum muslimin ya. Ala kulli hal, dan masih banyak lagi syariat-syariat yang ditinggal. Syariat-syariat yang ditinggal. Nah ini, barakallahu fikum. Mimman yattabi'ur rasul, ya. Siapa yang mengikuti rasul dan beriman dengannya, maka dalam setiap keadaan dia akan mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, baik itu dalam muamalahnya, baik itu dalam ibadahnya, seluruh apa yang ia lakukan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini jalan keselamatan. Qul hadhihi sabili, kata Allah, katakan wahai Muhammad, ini ada jalanku. Ini adalah apa jalanku? Ad'u ila Allah, aku berdakwah kepada Allah. Ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu. Ya. Jalan. Jalan Rasul sallallahu di antaranya adalah dakwah. Satu ketika Rasul sallallahu menggambarkan sebuah gambar garis lurus, ya. Kemudian menyatakan hadza sabilullah. Ini adalah jalan Allah yang mustaqiman, yang lurus. Kemudian Rasulullah menggambar kanan kirinya, menggariskan hadhihi subul, kata Rasulullah, jalan-jalan ini, yang lain ini, ma min sabilin minha, tidaklah pada jalan tersebut kecuali syaitan yad'u ilaihi, kecuali syaitan yang menyeru kepadanya. Sedangkan yang diminta kepada kita adalah sabilullah, jalan Allah yang mustaqim, yaitu jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jalannya siapa? Jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma 'indakum yanfadhu. Rasulullah sallallahu menyatakan, wa ma atakumur rasul, dan apa-apa yang ada pada kalian dari Rasul sallallahu, maka ikuti. Ya, maka ikuti. Wa ma atakumur rasul fakhudhu, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu, dan apa yang dilarang maka fantahu, maka tinggalkan. Ya, ini jalannya surga. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW menyatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, setiap umatku pasti akan masuk surga, illa man aba, kecuali mereka yang enggan. Qalu wa man ya'ba, mereka bertanya, siapa ya Rasulullah yang enggan? Qala man ata'ani dakhala al-jannah, siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga. Wa man 'asani, dan siapa-siapa yang bermaksiat kepadaku, faqad aba, maka dia telah enggan untuk masuk surga. Ala kulli hal. Qala li'annahu 'abdun ma'murun mudabbar, karena seorang hamba ini adalah hamba yang diperintahkan dan diatur, ya, diatur setiap langkahnya. Walliannahu qad ukhbirat aw qad akhbaratil kutub al mutaqaddimah annahu yastaqbil Ka'bah, dan telah diberitakan pada kitab-kitab yang telah lalu, kitab-kitab sebelum Al-Qur'an, bahwasannya mereka ini salat, yaitu kaum sebelum kita, mereka salat menghadap ke arah Ka'bah. Ya, sebagaimana Ibrahim alaihi assalam diperintahkan. Ya. Dan telah diketahui, fal munsifu alladhi maqsuduhu alhaq mimma yaziduhu dhalika imanan wa ta'atan lirrasul, maka seorang munsif, seorang yang adil, yang dia memaksudkan dalam setiap langkahnya untuk mengikuti al-haq, berpegang dengan kebenaran, maka yang demikian ini akan menambah keimanannya dan akan menambah ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hakikatnya, ya. Bukan sebagaimana orang-orang yang terdapat kemunafikan dalam hatinya, sebagaimana pada ayat ini saya qulu sufaha, ya. Mereka akan menyatakan ma wallahum an kiblatihim allati kanu 'alaiha. Kenapa? Apa yang menyebabkan kalian berpindah ke arah kiblat dari yang dulu kalian menghadap kepadanya? Ya. Ada apa ini? Ya. Maka ini adalah sikap orang-orang munafik yang tidak mempunyai sikap insaf, ya, tidak mempunyai sikap insaf. Qala, dan akan menambah ketaatan mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa amma man inqalaba ala qibay, adapun mereka yang berbalik arah, mereka yang kembali kepada kekufuran karena sebab dipindahkannya kiblat, wa a'rada 'anil haq, dan mereka berpaling dari kebenaran, wattaba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsunya, fa innahu yazdadu kufran ila kufri, maka sesungguhnya yang demikian ini akan menambahkan kekufuran dari kekufuran yang ada pada dirinya. Semakin kufur dia, semakin parah keadaannya, semakin tersesat dia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hiratan ila hiratih, dan akan semakin bingung dia, ya, akan semakin bingung dari kebingungan-kebingungan yang ada, tambah bingung dia. Wa yudli bil hujjah, dan dia akan mengumumkan, akan menyampaikan bil hujjah al batilah, dengan hujjah yang batil, yang tidak sesuai dengan kitab Allah dan sunnah. Al mabniyah ala syubhatin, dan hujjah tersebut, pendapat yang ia kemukakan, dibangun di atas syubhat la haqiqata laha, yang hakikatnya tidak ada. Itu adalah syubhat yang akan mengarahkan seseorang kepada kesesatan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah sisa daripada pembahasan kita akan lanjutkan kembali pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.